Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kiranya apa yang telah kita baca, apa yang telah kita sampaikan dalam kesempatan ini kepada para pendengar, kiranya dapat memberikan manfaat, dan tentunya bagi kami yang menyampaikan di Radio Republik Indonesia ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah An-Nahl ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita masih membahas firman Allah dalam surah An-Nahl berkaitan dengan keistimewaan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada lebah. Kalau kita lihat, lebah ini adalah makhluk koloni, artinya yang hidup berkumpul dan beramai-ramai. Dan kita ketahui juga bahwa lebah ini ada seorang pemimpinnya yang selalu disebut dengan ratunya. Nah, lebah itu mengikuti ratunya, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada lebah itu untuk menjadikan gunung, pohon-pohon sebagai sarang tempat tinggal mereka. Nah, hari ini kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan kepada lebah-lebah itu untuk memakan dari segala buah-buahan, artinya bunga. Kalau kita lihat bahwa lebah-lebah itu menghisap madu, memakan yang baik-baik, dan begitulah seharusnya seorang muslim memakan yang baik-baik, yang halal, yang tayyib bagi dirinya, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak memakan kecuali yang tidak baik, memakan tetap yang terbaik. Kemudian Allah mengatakan fasluki subula rabbiki dhulula, dan tempuhlah jalan-jalan yang telah Allah mudahkan bagi dirimu. Di mana lebah kita lihat ya, melompat dari satu bunga ke bunga yang lain, menghisap sari patinya, dan begitu juga memakan makanan yang baik-baik, dan kemudian mereka keluarkan ya, dari perut mereka syarabun mukhtalifun alwanuhu, di mana ya, madu itu berwarna-warni. Memang kita lihat madu itu ada yang agak kekuning-kuningan warnanya, ada juga yang sedikit agak pucat, dan masing-masing itu adalah madu yang memang asli, kalaupun itu asli, tapi sering sekali kita susah untuk membedakan mana yang asli dan mana yang sudah dicampur dengan yang lain, dengan gula dan sebagainya. Nah, tapi ketika dia asli, memang dia bermacam-macam bentuk warnanya, dan di dalamnya fihi syifa'ul linnas, dan di dalam madu itu tadi terdapat ya, obat bagi manusia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu kita mengetahui banyak dokter, bahkan banyak peneliti yang sangat menyarankan untuk kita meminum madu, karena madu ini tidak hanya memberikan kita energi tetapi juga dapat membunuh racun ya yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu tentunya adalah bahagian daripada dalam kajian ilmu kedokteran sudah dibuktikan hal tersebut. Nah, syifa'ul linnas sebagai obat, dan ini adalah merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Li qaumi yatafakkarun, bagi mereka yang menggunakan fikirannya. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita dengan hal yang sangat berdekatan dengan fikiran kita. Apa itu? Akal. Sebelumnya ada akal. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menyinggung pula orang-orang yang berfikir, yang menggunakan akal dan menggunakan pemikirannya. Ini semuanya menunjukkan bahwa manusia, seorang muslim dan mukmin itu hendaklah menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran dari alam semesta yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Bukankah kita telah melihat betapa banyak keagungan dari ciptaan Allah yang dapat kita lihat di kiri dan kanan kita, bahkan di dalam tubuh kita sendiri ada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi keyakinan di dalam diri kita yang sangat mendalam, bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Esa, Allah itulah tempat kita bergantung, bukan kepada dukun, bukan kepada paranormal, bukan kepada jimat dan yang lainnya yang sering orang mensyarikatkan Allah dengannya. Tentunya bagi seorang muslim yang sejati, orang yang beriman dengan iman yang kuat dan kokoh, tidak akan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kembali kepada ayat yang mulia ini, begitu banyak manfaat yang dapat kita ambil dari lebah ini. Bahkan sekarang ada penelitian penemuan rangka untuk pesawat itu pun diambil dari bentuk rumah lebah itu yang persegi 6 ya. Bahkan banyak para peneliti sekarang mengatakan lingkaran yang paling kokoh itu adalah lingkaran yang dibuat oleh lebah, dalam artian yang persegi 6 itu dia sangat kokoh. Dan itulah yang sekarang sedang dirancang, agar pesawat itu dalamnya itu, kerangkanya itu berbentuk seperti itu agar lebih kokoh lagi. Ini memberikan kepada kita keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran, bahwa hasil penelitian keilmuan sekarang ini yang dilakukan secara ilmiah itu bersejalan dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an yang setiap hari kita baca ini. Oleh karena itu, jangan pernah kita bosan untuk membaca Al-Qur'an. Marilah kita baca dan kita renungkan isinya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kepada beliau kita berikan kesempatan. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansa, bahwasanya ayat yang kita kaji saat ini adalah lanjutan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 68, dan ayat yang sedang kita kaji saat ini adalah 69. Yang 68 itu yang berisikan bahwasanya Allah memerintahkan kepada lebah, yaitu supaya membikin rumah, mimma ya'rishun. Yang kedua, dalam ayat kajian ayat ini Allah memerintahkan kepada lebah itu supaya memakan bermacam-macam buah-buahan, artinya dengan bermacam buah-buahan ini syarabun mukhtalifun, yang mendapat cita rasa yang apa, sehingga dapat dinikmati oleh kita, yaitu setelah lebah itu memakannya menjadikan sebuah madu. Makanya madu itu sangat banyak sekali macamnya, begitu ya. Dan setiap madu itu yang dihasilkan oleh lebah langsung itu adalah sangat mujarab obat, segala obat, dalam arti kata tidak diragukan lagi. Artinya ini sudah tidak hal yang dibahas, karena ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang langsung memberikan kepada lebah tersebut sebuah insting, yang mana insting ini yang tidak diketahui rahasianya oleh siapapun, termasuk manusia, bagaimana cara membuat madu tersebut. Itu hanya lebah sajalah yang dapat menciptakan madu tersebut. Saya rasa belum ada ditemukan hal-hal yang lain atau mesin atau apa yang lain yang menciptakan madu. Hanya lebah itulah yang mana makhluk lain atau manusia pun tidak akan sanggup mendapatkan itu. Itu adalah merupakan insting yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada makhluknya yang satu ini. Bahkan bukan saja itu istimewanya, madu tersebut sudah dipirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi syifaun linnas. Artinya apa? Sebagai obat yang menyembuhkan bagi manusia. Disebabkan apa di sini? Disebabkan karena lebah itu banyak sekali memakan macam-macam buah-buahan, yang mana buah-buahan itu adalah langsung diolah di perut lebah sehingga mengeluarkan madu dengan bermacam-macam warna seperti yang sudah disinggung oleh Ustadz Ardiansah. Ada bentuknya warna hitam disebabkan dari mungkin bunga-bunga yang memang khusus cairannya itu dapat mengolah sehingga menjadi warna hitam. Warna hitam pun banyak orang meyakini adalah obat juga, salah satunya menjadi obat batuk dan yang lain-lainnya. Jadi sangat berguna apapun dia itu pun warnanya, karena itu sudah merupakan kelebihan lebah itu untuk membuat madu, yang mana madu ini yang sudah kita dapat rasakan sama sekali indahnya, enaknya. Maka ketika Allah berfirman fasluki subula rabbika, rabbiki ya, fasluki subula rabbik, ki di sini adalah ditujukan kepada lebah. Fasluki artinya tempuhlah jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan tadi, yang Allah berikan insting kepada lebah. Apa itu? Untuk mengeluarkan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun, sehingga keluarlah dari perut lebah tersebut minuman madu yang bermacam-macam alwanu, mukhtalifun alwanuhu. Semuanya itu kata Allah adalah merupakan syifaul linnas. Subhanallah, Maha Suci Allah yang betul-betul ingin menjaga makhluknya agar selalu tetap sehat, segar, sehingga dia dapat melaksanakan ibadah sehari-harinya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan lebah ini adalah juga merupakan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang memakan atau meminum madu tersebut haruslah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar cocok dan serasi. Cocoknya adalah karena Allah mewahyukan kepada lebah, karena lebah itu melaksanakannya merupakan ketaatan kepada Allah, sehingga terciptalah madu dari lebah tersebut. Maka orang yang meminumnya juga tidak sekedar ini menjadikan obat, tapi juga merupakan ketaatan kepada Allah yang dihasilkan dari lebah yang mana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bahwasanya jadikanlah segala sesuatu itu tidak sekedar kita menjalankan dari keistimewaan yang kita dapat dari madu itu, tapi lebih dari itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu sudah sangat banyak hikmah yang dapat kita petik dari penjelasan yang saya sampaikan di awal tadi, dan begitu juga yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul. Singkatnya bahwa seperti yang tadi telah ditegaskan, marilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga minuman yang lezat cita rasanya berupa madu itu tadi dapat mengalir di dalam tubuh kita yang berasal dari makhluk yang taat ini, sehingga kita pun dengan meminumnya lebih taat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatunya itu merupakan nikmat yang luar biasa yang sampai hari ini masih dapat kita rasakan. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.